Jika kita meminjamkan uang ke seseorang, di saat orang itu mengembalikan uangnya lebih yang dia pinjam ke kita, padahal kita tak ada minta, apakah itu bunga? Ya, riba. Riba, tapi itu hadiah Pak Ustaz. Dia ngasih hadiah kan karena kau minjam duit itu. Ada dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kasihnya aja hadiah. Ini duit, kan tidak. Dia ngasih hadiah itu karena duit, itulah. Itu maka riba. Orang yang tak biasa-biasanya ngasih hadiah, tiba-tiba ngasih hadiah karena minjam duit, itulah dia riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan, manfaat berarti riba. Imam Hanafi bertamu ke rumah orang. Di depan rumah orang itu ada pokok kayu. Pokok kayu. Imam Hanafi tegak di tengah jalan. Datang orang melihat, "Imam Hanafi, kenapa kau tak berlindung di bawah pokok kayu itu?" Kata Imam Hanafi, "Yang punya pokok kayu ini minjam duit sama aku. Kalau aku tegak di bawah, berarti aku mengambil manfaat. Tegak di bawah pokok kayu dia itu pun riba." Disebutkan kisah itu dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Imam Hanafi begitu waraknya dia, menjaga dirinya, tak mau mengambil keuntungan dari orang yang minjam duit.